Jadi saya itu kalau ngomong anjing, saya enggak suka ketika ada ustaz nabrak anjing dengan bangganya, saya nabrak anjing. Waduh, enggak boleh. Anjing itu memang najis, memang haram, tapi kita enggak boleh zalim dengan anjing. Benar. Dan yang saya paling saya membuat merinding adalah saya jadi bintang tamu di Kick Andy bersama seorang pendeta perempuan. Beliau merupakan rohaniawan di Nusa Kambangan. Bro, boleh enggak share nomornya? Itu apa, Bu? Saya mau curhat. Saya mau curhat. Dia bilang, saya sudah memurtadkan orang Islam 80 orang. Kalau ada orang mati ditembak di Nusa Kambangan, saya yang membimbing. Dan ternyata dia bilang sama saya begini, Mbak. Kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya, satu hal, saya masuk Islam. Kaget saya. Okay. Pendeta usia 52 tahun, aha, dan dia merupakan lulusan teologi dari Amerika, S2, S3. Lu, Bu, jangan. Bagi saya agama itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Ya. Begitu dia tanya, ternyata hidayah. Makanya kamu gak perlu meyakinkan, doakan saja. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan dan juga teman-teman semua, bahwa saya sudah katakan tadi bahwa kita malam ini tentu merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Sebelum Gus akan memberikan atau menyampaikan sesuatu, saya ingin bertanya kabar. Piye kabare, Gus? Alhamdulillah. Wawai. Wawai. Kenapa dia bisa menjawab wawai? Karena ternyata aslinya memang orang Lampung. Tepuk tangan dong. Ya benar kan Gus? Puja Kesuma. Maksudnya? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya ini Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Bukan, asisten aja gitu Indo-Pakistan. Berarti gue belis dong kalau gitu. Gus, ini temanya adalah eksistensi puasa di tengah pandemi. Ya, ya. Tapi sebelum dijelaskan temanya, monggo Gus silakan menyapa semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya bersyukur sekali hari ini bisa sowan ke Lampung. Setelah 12 tahun saya baru ini berbuka puasa di Lampung. Setelah 12 tahun. Maka mbak-mbak, mas-mas, berbukalah dengan yang jelas. Buat apa manis dan sayang kalau hubungannya enggak jelas? Cakep. Ada sekian kenangan saya dengan Lampung karena memang saya lahir di Jabung. Jabung itu tempatnya maling lah. Kota begal. Begal. Katanya begitu. Makanya kalau saya ketemu dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz di Jakarta tuh enggak percaya kalau saya lahir di Lampung. Tapi saya bangga lahir di Jabung. Walaupun orang bilang tempatnya maling, tapi mendingan tempatnya maling melahirkan kiai daripada tempatnya kiai melahirkan maling. Saya yakin kita semua hadir malam hari ini. Kamu jangan dekat-dekat. Tahu gak kenapa harus jaga jarak? Karena yang dekat belum tentu sayang. Saya gak ngerti, pasti romantis banget yang di rumah beneran. Mau tahu gak saya duduk di sini kenapa? Mbut-mbut, denger gitu aja bener. Monggo Gus. Saya selalu susah move on. Kamu tahu bro kenapa move on itu susah? Kenapa Gus? Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Makanya move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on itu pencitraan. Udah 5 ya, kalah MC. Monggo Gus belajar. Ya kalau MC kalah normal lah. Karena hitungannya gak jelas. Oh gitu. Saya punya banyak sekian kenangan. Karena saya dulu lahir di Jabung. Kemudian saya besar di Padang Ratu. Di pondok keluarga, di pondok pesantren Bustanul Ulum. Kemudian saya kuliah di Jogja. Dan begitu masuk kuliah tahun 99, saya langsung berkenalan dengan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Yang namanya Sarkem, Pasar Kembang. Kalau bahasa milenialnya market flower. Pasar Kembang. Yang mukanya subuh ya? Dan bukan. Apanya? Ya, mukanya subuh enggak. Oh enggak. Saya malah punya pengalaman PSK di waktu subuh. Oh gitu Gus. Jadi kemarin saya pengajian terakhir sebelum Ramadan ada mbak-mbak angkat tangan. Gus saya mau curhat. Apa mbak? Saya kemarin terima tamu sebelum subuh. Transaksi deal masuk kamar. Begitu masuk kamar saya melayani tamu. Ternyata adzan subuh. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya. Nah, emang kenapa, Mbak? Itu adzan subuh nggak enak. Emangnya kenapa? Mohon maaf, saya jamaahnya Gus Miftah. Nah, Selesai adzan, gantian tamunya bilang, "Mbak, saya bayar tapi kita enggak usah berlanjut. Cukup sampai di sini." "Lah kenapa, Mas?" "Saya juga jamaahnya Gus Miftah." Saya waktu itu mikir, jangan-jangan Pak Iwan. Maka kita bersyukur kita bertemu di bulan Ramadan yang mengajarkan kita untuk al-imsak atau menahan nafsu. Maka walaupun ini malam minggu itu weekend, tapi cintaku kepada Lampung will never end. Jadi salah kalau ada pernyataan bahwa Jabung itu kota begal, salah ya Gus ya? Salah. Salah besar. Salah. Karena kalau cuman begal, salah. Yang benar begal banget. Maka kita berkumpul malam hari ini, di malam hari, karena bagi saya keluar malam itu lebih menyenangkan daripada keluar di dalam. Keluar. Kamu tahu aja sih. Oh, diam dulu. Gak penting kamu malam minggu dengan siapa, tapi yang paling penting kamu hidup bersama siapa. Bukan, saya membayangkan Gus ini sudah 8 kata-kata mutiara loh kan. Ada yang mau gantiin ini gak yang cewek ya? Jadi gak. Mau gak Gus? Maka berpuasa ini mengajarkan kita banyak hal. Oke. Menurut salah satunya bangun malam untuk sahur. Benar. Makanya kalau kamu bangun saja, bangun sahur saja susah, apalagi bangun rumah tangga. Iya. Kita malam hari ini akan berbicara tentang eksistensi puasa di masa pandemi. Sebenarnya begini, bro and sis, awalnya saya punya cerita orasi ini terkait dengan pemahaman keagamaan dan kebangsaan kawan-kawan milenial. Ah, kenapa Lampung salah satu kota yang kita pilih? Ini adalah merupakan salah satu respon kejadian penusukan Syekh Ali Jabir di Lampung. Yang saya tersinggung ketika kemudian dikatakan Lampung banyak paham-paham yang gak bagus. Makanya kenapa kemudian saya bekerjasama dengan Telkom, beliau ngasih fasilitas saya untuk keliling Indonesia, memberikan pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang benar. Jangan sampai kemudian kita salah paham atau pahamnya salah. Maka saya sering mengatakan, ingat, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Saya ulangi, orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Kalau saya kemudian ngaji di mana-mana, di tempat maksiat, di seluruh Indonesia, enggak ada masalah. Tapi ketika ketemu orang yang suka mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan menjadi panitia surga, itu susahnya minta ampun. Makanya kenapa kemudian di dalam poster orasi itu saya sampaikan, semua agama boleh hadir, pakaian busana apapun boleh hadir. Anda mau pakai apa namanya Semrawang, itu kan ada lagunya tuh, Semrawang. Semrawang. Semrawang kali ini banjir. Oh Semarang. Semarang loh. Nanti nyanyi mbak ya. Tapi Semrawang, tolong ya? Jangan pernah nyanyikan lagu yang judulnya hoak. Tahu gak lagu judulnya hoak? Hati senang walaupun tak punya uang, itu huwak gitu. Bohong banget. Bohong banget gitu. Tapi ada lagi judulnya lagu yang gak asik. Stroke. Tahu gak lagu judulnya Stroke? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Goblok. Stroke. Benar. Aku jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kan Stroke. Ada tisu gak? Saya mau nangis. Kamu tahu apa penyebab-penyakit stroke? Iya. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Oh. Maka kita hadir di beberapa kota di Indonesia, termasuk besok saya harus pergi ke Bali, kemudian lanjut ke Surabaya dengan acara yang sama. Kita pengen kemudian sharing dengan kawan-kawan semua agama. Saya gak ada masalah Anda berangkat dari agama apapun. Karena apapun agamanya di Indonesia yang secara legal diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Termasuk Anda mau berbusana seperti apapun saya enggak ada masalah. Kalau cuma lihat orang seksi mata saya sudah biasa. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata. Kacamata hitam. Karena supaya kalau ngelirik enggak kelihatan. Jadi Anda enggak usah malu kalau hari ini enggak berjilbab macam-macam karena enggak ada kewajiban acara ini untuk berjilbab. Benar. Karena saya dengan siapapun kalian silakan untuk hadir. Oke. Kalau soal itu sudah terbiasa lah. Makanya kemarin saya mencoba dakwah di Bigo. Huh. 2 kali saya live di Bigo ternyata top 1 mengalahkan angel-angel Bigo. Dan luar biasa, Bro. Saya ngaji di Bigo live pertama saya dapat saweran. 75 juta. 75 juta. Dan saweran kedua 60 juta. Jadi artinya cari uang itu enggak harus buka aurat benarnya gitu. Benar. Makanya kalau ada orang Gus minta bisa enggak buka bedah aurat, saya bilang kalau bedah aurat saya enggak bisa, tapi kalau bedah aurat insya Allah saya bisa. Sesuai dengan tema kita malam hari ini bro, tentang eksistensi puasa di era pandemi. Saya mau tanya sama kalian semua, orang berbuat baik dan berbuat buruk itu awalnya dari mana? Coba dijawab. Ini nanti yang tanya, nanti ada pertanyaan, saya akan cari 10 orang, satu penanya saya kasih 500 ribu. Satu penanya, yang the best ya. Yang the best. Yang the best. Yang tanya saya kasih 500 ribu. Geleran 500 ribu, Pokoknya ini acara yang paling menyenangkan sedunia. Iya, benar-benar. Makanya kemarin Anselen bilang, kok bisa gitu loh. Karena kalau Anselen mengundang saya jelas, amplopnya gak jelas. Makanya saya yang datang. Orang berbuat baik atau berbuat buruk itu ternyata awalnya bukan dari hati. Kalau Anda mengatakan hati salah. Orang berbuat baik dan berbuat buruk itu awalnya dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga akan direkam oleh hati kemudian dikeluarkan dari mulut. Maka kualitas omongan seseorang itu tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tapi dirimu tahu apa bedanya cowok dengan cewek? Bedanya satu. Apa Gus? Cowok itu kalau menangis yang ditutup matanya, cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek sadar dosa yang paling besar dari seorang cewek berangkat dari mulut. Cowok menangis ditutup matanya. Kenapa? Karena cowok juga sadar dosa paling banyak dari seorang cowok berangkat dari mata. Makanya cowok itu kurang ajar, di jalan lihat cewek cantik dia bilang wow, pulang lihat istrinya weh. Orang ajar banget kan itu. Wow. Jangan ditoel pasangan sebelahnya. Yang saya curiga satu. Yang saya curiga satu. Kalau ada cowok nangis yang ditutup mulutnya, lah ini bahaya ini. Pakai tisu pula gitu. Ini jangan-jangan Laura, lanang ora wedok ora. Ini ada Laura enggak di sini? Oh, kalau ini lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Biasanya namanya Sucipto. Susune lancip diganjel botol. Jiji. Nah, karena hati itu dipengaruhi oleh mata yang melihat, oleh telinga yang mendengar, ya. Maka kemudian kualitas dari pendengaran dan pandangan mata kita ini perlu dijaga. Oke. Karena apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, itu akan direkam oleh hati, kemudian akan diaktualisasikan melalui perbuatan dan akan dikeluarkan melalui lisan. Nah, orang berpuasa itu diperintahkan kepada kita untuk menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran telinga, menjaga mulut, dan menjaga hati. Ya. Maka kenapa kemudian as-saum atau as-siyam, kalau Al-Baqarah 183 itu as-siyam, kutibu alaikum as-siyam. Tapi dalam satu hadis disebut as-saum. Ya ma'asara sabab, manis tatu aminkumul ba'ah fal yatazawad. Wahai pemuda, kalau kamu sudah punya kemampuan, nikahlah. Nikah. Maka kalian yang belum menikah, segeralah menikah. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya apa? Kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga, jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Hati-hati. Yang janda nikah lagi gak apa-apa. Santai saja. Hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh, itu canda, Gus. Oh, canda, ya. Tapi kalau kamu nikah dengan janda, insya Allah tidak ada malam pertama. Ya. Adanya malam terusan. Ingat, ya. Dicari janda rasa gadis. Oh ya. Karena kalau gadis rasa janda banyak. Banyak. Aduh, sakit perut saya di sini benar. Tapi ada pesan terus, Gus. Kamu ngomong janda semangat banget sih gitu. Ya bukan, aduh kerekam. Monggo Gus. Janda itu macam-macam bro, ada jablay, janda lebay, janda jala, janda galak. Yang paling banyak sekarang rojali. Kok rojali Gus? Rombongan janda liar. Kalau di Jogja itu banyak BPJS. Apa itu? Barisan para janda sosialita. Oh. Kalau di Bandar Lampung juga banyak BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Lah, ini lah. Ya, karena saya juga kebetulan BPJS. Oh, BPJS. Buruan para janda seksi. Oh. Aduh. Kacau. Wahai para janda, ingatlah bila bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Hidup janda. Karena janda semakin di depan. Mbak, kok kenceng amat suaranya? Ya itu janda. Janda itu kan suaranya ngebas, Mas. Itu janda. Oh, gitu. Saya itu bisa melihat gadis atau janda, enggak usah lihat dari statusnya. Dari? Dari cara pegang mic. Ya. Pegang mic. Kalau perawan pegangnya begini. Masih ini. Kalau ya. Begini jelas janda. Kacau. Kalian ngasih iringan musik juga enggak apa-apa, jangan diem aja reng gitu loh. Ngapain ya, diem aja? Goblok. Iya itu loh. Ayo kreatif dong. Kerja. Masa kayak kuburan. Ya, yang menarik gitu loh, dikasih backsound atau apa gitu. Saya pikir tahu obrolan ini agak flat gitu ya. Sakit perut Mbak, ada yang di sini. Ya kalau flat gak Gus Miftah lah. Sip. Jangan ya, standar. Luar biasa. Ya. Kalau kamu kan jelas STMJ. STMJ maksudnya Gus. Selera tinggi mukanya jelek. Ya juga ya kayaknya. Oke, okay, monggo silakan Gus. Enggak apa-apa. Sekarang cewek itu enggak lihat fisik, tapi rekening. Ya jelas, karena ya, hati cewek itu seperti rekening bank. Ya. Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Iya. Iya. Tujuh. Yang baju putih. Oh. Monggo Gus. Gimana bisa berbunga kalau enggak ada saldonya? Oh iya. Ya jelas lah. Makanya kalau sebelum saya lanjutkan, kamu tahu enggak? Ya. Gambar uang itu semuanya ada gambar cewek menari. Yakin? Yakin, nanti saya tanya, kalian tanya tak kasih uang 500 ribu. Coba dilihat, semua gambar uang itu ada gambar cewek menari. 100 ribu cewek menari. 50 ribu? Cewek menari. 20 ribu? Cewek menari. 10 ribu cewek menari. Sampai yang terkecil? Sampai 2 ribu. Oke. Ada cewek menari. Kenapa? Karena hanya uanglah yang bikin cewek bahagia dan happy. Wah. Makanya kalau uang 1000 gambarnya bapak-bapak bawa pedang, pati murah. Ya. Iya, karena tugas bapak itu bekerja, yang menikmati ya wanita. Oke, oke. Itu. Percaya enggak? Iya, gue. Makanya suami yang baik itu mendengarkan pendapat dari istrinya, okay. Dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Lah, itu. Enggak salah ya kalau gitu. Salah. Ya. Benar itu, benar. Maka kalau ada istri cewek matre itu bukan matre, kamu aja yang enggak sanggup. Itu saja. Betul? Ya. Ini telat, udah betul, tok tok tok tok. Nah, kita lanjutin tadi pembahasan soal hati tadi itu. Ya. Maka kenapa hati ini kemudian menjadi penting? Karena jendela hati itu adalah mata dan telinga. Telinga. Mata dan telinga. Jadi kualitas hati kamu itu tergantung dari kualitas hatimu. Ya. Dan kualitas hatimu tergantung dari mata dan telingamu. Kemudian kamu akan dilihat orang seperti apa itu gantung akhlak dan mulutmu. Oke. Makanya saya banyak ditanya, kenapa ke orang-orang itu tertarik masuk Islam melalui Gus Miftah? Saya itu hampir setiap bulan minimal menuntun orang syahadat itu 5 sampai 20 orang setiap bulan. Selebritis juga ya. Termasuk DJ Katy Butterfly. Jadi DJ Katy Butterfly itu ketemu saya dulu, wow, 3 tahun yang lalu. Kalau nge-DJ cuma pakai BH dan pakai Dan ternyata kemudian ketika dia saya tanya, kenapa you nyari gua untuk masuk Islam? Ya saya seneng aja dengan Gus Miftah itu. Oh. Artinya kemudian bahwa orang non-Islam itu tidak membaca Al-Quranmu, orang non-Islam itu tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Maka kalau kamu ingin menunjukkan Islam itu indah gampang, tunjukkanlah dengan akhlak dan perbuatanmu. Itu kalau kemudian orang Islam sukanya ngebom, orang taunya Islam mengebom. Yeah. Padahal sekarang malaikat di Makassar tuh bingung. Mm-hmm. Jadi yang mati ngebom diinterogasi sama malaikat. Mm-hmm. Kamu baptisnya apa? Sorry malaikat, saya Islam. Malaikatnya bilang, saya enggak percaya, pasti kamu Katolik. Saya Islam malaikat. Apa buktinya? Ini saya Islam. Malaikatnya jawab, saya enggak percaya. Masa Islam matinya di gereja? Modar kau. Iya kan? Kan enggak asik gitu loh. Maka kualitas hati ini. Nah, hati itu punya dua jendela. Satu jendela itu berpotensi, kata Imam Al-Ghazali, karena hati itu kan punya ruangan, bro. Ya. Namanya ruangan hati. Ruangan hati. Makanya kalau saya datang ke sini tetap menggunakan hati. Karena sesuatu yang berangkat dari hati akan diterima oleh hati. Tetapi sesuatu yang berangkat dengan emosi akan direspon dengan emosi. Makanya cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tapi cinta yang berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati. Cakep. Ya, itu bro. Keren. Makanya ya tetap lakukan dengan sepenuh hati. Penuh hati. Dan makanya, ikhlas ya Gus. Makanya ya. Salah satu quote Gus Miftah yang paling viral, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Kok bisa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Gak percaya silakan coba. Nah, hati ini nanti mesti banyak potongan di TikTok. Quote-quote itu. Karena kebetulan saya itu gak punya TikTok, tapi hashtag Gus Miftah itu sekian puluh dan yang paling tinggi sampai 170 juta hashtagnya tentang Gus Miftah. Ternyata isinya quote-quote itu. Nah, kamu jomblo, saya ada quote. Kamu pendosa, saya punya quote. Okay. Kamu janda, saya punya quote. Macam-macam lah. Okay. Makanya saya langsung apa? Langsung EPP ya. Oh langsung. Nah kata Al-Ghazali, hati itu punya ruangan. Maka nanti saya sampaikan kenapa Anda harus berpuasa itu ada alasannya. Walaupun di musim pandemi seperti ini. Yeah. Hati itu punya ruangan hati namanya. Ada ruangannya lah. Lah ruangan hati itu ada jendelanya. Jendelanya itu ada dua. Saya yakin semuanya di sini punya hati kecuali kamu. Kok bisa Gus? Kamu kan kayak pohon pisang. Punya jantung tapi enggak punya hati. Iya. Yeah. Udah nikah belum bro? Sudah bro. Sudah. Sudah bro. Sudah Gus. Santai aja bro. Iya iya. Kamu bilang sudah cok enggak apa-apa kok santai aja. Asal jangan sudah nek gitu kan enggak boleh hati Gus ya. Lama-lama nama kamu tak ganti Sukarlan. Sukarlan. Ruangan hati itu ada dua. Aha. Bro Ensis ya. Satu ruangan berpotensi dimasuki setan, okay. Satu ruangan berpotensi dimasuki oleh malaikat. Oke. Okay. Pertanyaan saya sederhana, kapan hati itu dimasuki malaikat, kapan hati itu dimasuki setan? Yang pertama, kapan hati itu dimasuki oleh setan? Ketika kamu punya niat jelek, kemudian berbuat jelek, ruangan hati kamu itu menjadi bau. Seseorang ketika melakukan perbuatan jelek, ruangan hatinya itu menjadi bau. Pertanyaan saya, kalau ruangan hati itu bau, yang masuk setan apa malaikat? Setan. Karena setan tuh paling seneng bertempat di tempat-tempat yang bau. Benar. Makanya kenapa para jomblo jangan lama-lama di kamar mandi. Nah, karena kalau jomblo lama-lama di kamar mandi itu kan banyak setannya. Akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, akhirnya dingin. Nah, minimal boros sabunnya. Istilah kerennya itu AIDS. Oh. Tahu AIDS apa? Akibat intim dengan sabun. Makanya harus ada AIDS yang kedua. Ya, AIDS kedua. Ada iman dijamin selamat. Okay. Jadi setan itu paling suka dengan hati yang bau. Semakin kamu bermaksiat, hatimu semakin bau. Dan setan semakin betah di dalamnya. Ya. Makanya kenapa kemudian orang yang hatinya dipenuhi oleh setan, itu ditampakkan dengan wajah yang merengut, wajah yang tidak menyenangkan. Makanya sering saya tanya, bapak-bapak, istrimu itu di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Aha. Lah kalau cemberut itu gambaran setan, setan gambaran neraka. Artinya kalau istrimu di rumah cemberut, terus jelas rumah tanggamu seperti neraka. Neraka. Makanya kenapa kemudian saya tak bikin happy seperti ini? Aha. Supaya gak ada gambaran neraka, karena surga itu gambarnya menyenangkan. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, terus hatinya kotor, dan Aha. setan betah. Yeah. Lah sebaliknya, kalau Anda berbuat baik, ruangan hati itu menjadi harum. Semakin Anda berbuat baik, hatimu semakin harum. Dan ketika hati harum yang masuk siapa? Malaikat. Makanya kenapa malaikat itu suka dengan yang harum-harum. Okay. Itulah alasan kalau sholat kita diperintahkan untuk wangi. Yeah. Supaya malaikat itu mendekat. Benar. Lah besok orang di sorga itu sifatnya kayak malaikat, semuanya harum. Nah, kalau kamu beda bro, omonganmu kayak parfum isi ulang. Harum sih tapi palsu. Oh real Gus. Lah pertanyaannya kemudian, kenapa untuk menjadi hebat seperti malaikat harus dengan cara berpuasa? Lah ini jawabannya. Ini jawabannya. Okay. Kita diprogram di bulan Ramadan ini seperti malaikat. Malaikat itu kan sifatnya gak makan, gak minum. Yes. Lah di bulan Ramadan ini manusia diprogram seperti malaikat. Ada minuman tapi gak boleh minum. Yeah. Ada makanan gak boleh makan. Ada istri tapi gak boleh kelon. Tujuannya apa? Supaya seperti malaikat. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa harus puasa? Jadi gini, ini potongan pengajian yang kemarin saya sampaikan di hadapan Pak Jokowi ketika nasihat pernikahan Atta Halilintar dan Aurel. Kan saya sampaikan, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan empat makhluk. Yang pertamanya namanya malaikat. Malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus gak pernah salah. Ya. Artinya apa? Kalau ibu-ibu pengen cari suami bener terus gampang, nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel, enggak pernah salah. Beneran. Oh cari pasangan kok enggak pernah salah. Ya Israel itu. Ya, ya. Nyabut nyawa enggak pernah salah. Nah yang kedua setelah menciptakan malaikat, Allah itu menciptakan setan. Setan itu sifatnya salah terus enggak pernah benar. Makanya kalau istrimu salah terus enggak pernah benar, jangan-jangan istrimu setan. Yang kedua. Ya. Yang ketiga Allah menciptakan hewan. Ya. Hewan itu jenisnya ada dua bro. Dalam kitab kuning itu hewan jenisnya ada dua. Jadi hewan yang hanya menuruti syahwatnya saja dan hewan yang suka nakut-nakuti. Hewan yang nuruti nafsu syahwatnya itu digambarkan seperti kambing. Kambing. Kan? Kemudian hewan yang suka nakut-nakuti digambarkan seperti anjing. Kok mukanya kesini ya? Oke Gus. Kalau saya ngomong anjing, tahu gak bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya apa Gus? Bedanya kecil. Apa? Di Amerika anjing dianggap teman. Aha. Di Indonesia teman seperti anjing. Iya, iya, iya. Ukuran sepatunya berapa Gus? Ukuran sepatunya, ya mahal sepatuku lah bro. Makanya. Oh enggak Gus? Sombong amat. Ini canda ya. Tapi ada yang masuk pesannya. Serius juga enggak apa-apa kok. Jadi saya itu kalau ngomong anjing, saya enggak suka ketika ada ustaz nabrak anjing dengan bangganya saya nabrak anjing. Waduh, enggak boleh. Anjing itu memang najis, memang haram, tapi kita enggak boleh zalim dengan anjing. Benar. Bahkan anjing itu kita bisa belajar kesetiaannya. Makanya ada peribahasa Arab mengatakan begini, at imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Wat imin nas salasa sanawatin sayang sa kafi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Dan berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Itu namanya anjing yang berperi kemanusiaan dan manusia yang berperi keanjingan. Terima kasih Gus. Kesini ya. Bogus, silakan Gus. Nah, 4 makhluknya Allah, malaikat, setan, kambing, anjing, ini hobinya beda-beda, bro. Aha. Malaikat tuh hobinya dekat dengan Allah, hiburannya dekat dengan Allah. Layak sunama amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat dan apapun perintah Allah dilakukan, itu malaikat. Yeah. Jadi hiburannya dekat dengan Allah. Allah. Setan itu hiburannya menggoda. Menggoda. Kayak kambing. Nah, padahal orang masuk surga itu besok seperti malaikat, bukan seperti kambing. Supaya bisa seperti malaikat, kita diperintahkan untuk puasa. Maka kalau malaikat tadi ada minuman gak boleh minum, ada makanan gak boleh makan, kita di bulan Ramadan diprogram. Ada makanan gak boleh makan, ada minuman gak boleh minum. Maka as-saum atau as-siyam itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Maka di bulan Ramadan kita diajarkan, kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Larai suapi-api banget, minimal jangan bosok-bosok banget. Makanya di bulan Ramadan, satu perbuatan di luar bulan Ramadan boleh dilakukan, di Ramadan gak boleh, bro. Contoh, Anda dipisui, dimaki sama orang, boleh gak balas? Boleh. Kamu bilang sama saya, oh Miftah gancok. Saya jawab, kamu juga gancok, boleh. Asalkan pisuannya sama, peran dan kelasnya sama, bahasanya sama. Yang gak boleh kamu bilang, oh Miftah gancok, aku bajingan, itu gak boleh. Sesama bahasa boleh. Tapi di bulan Ramadan kita gak boleh. Gancok kamu. Suruh jawab, sorry, ini so imun, saya sedang berpuasa. Dipukul sama orang, balas mukul boleh apa enggak? Boleh, itu namanya kisos. Tapi di bulan Ramadan gak boleh, bu. Pukul, jawab, ini so imun, sorry, saya sedang berpuasa. Balasnya kapan? Habis buka. Udah pencet duluan. Enggak. Maka supaya kita menjadi baik, itu dikasih iming-iming. Supaya kamu bisa kayak malaikat, tak kasih nih. Iming-iming itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa yang pas? Hadiah lah. Reward-nya apa? Kalau kamu bisa berbuat baik di bulan Ramadan, satu perbuatan baik diganti oleh Allah 1000 kali lipat. Jadi kalau Anda sedekah 1 bungkus nasi di bulan Ramadan, itu sama dengan sedekah 1000 bungkus nasi. Satu nasi. Ibu-ibu melayani suami. Jadi besok keluar bulan Ramadan, suaminya minta, mah aku minta. Istrinya jawab, sorry pah, depositonya masih banyak. Tapi ingat, tado afatil sayiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Jadi kalau you berbuat baik 1, balasannya 1000. Orang berbuat maksiat 1, dosanya juga 1000. Makanya kawan-kawanku yang cowok ini, yang suka karaoke malam-malam ngambil LC, hati-hati. Anda ngerum sekali di bulan Ramadan, ambil ledi 1 itu sama dengan ambil ledi 1000. Kortekor. Tapi lumayan, bayarnya tetap 1. Oh iya. Kacau. Inilah keindahan Ramadan. Yeah. Maka walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kenapa kita harus tetap eksis? Gak ada alasan. Gak ada alasan. Justru kemudian kalau kita pengen terbebas dari penyakit, ya harus puasa. Yeah. Maka Rasulullah mengatakan, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Apa buktinya orang puasa sehat? Kalau orang masuk ruang operasi, 6 jam sebelumnya pasti harus diperintah puasa. Untuk puasa. Benar, itu menunjukkan puasa itu sehat. Benar. Bukti konkret orang puasa sehat itu saya. Karena saya dulu 6 tahun yang lalu berat badan saya 105 kilo. Aku dulu 105 kilo, bro. Isong ini? Iya, sekarang 72 kilo. Gara-gara puasa. Puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Dawud. Angel, gitu loh. Beda urusan. Ini karena puasa. Oke. Menyehatkan. Makanya kalau dirimu merasa berat badannya lebih, berpuasalah. Tapi santai saja. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya sebenarnya kamu tidak gemuk, tapi salah planet. Ya. Oke. Ada pesawat gak ke atas sana. Kamu salah planet. Iya, iya, iya. Cewek sekarang tuh suka dengan cowok yang kurus. Kenapa? Karena makan saja gak tambah, apalagi pasangan. Sedap. Ya. Tapi kalau cowok lebih suka dengan cewek yang gak gemuk. Kenapa, Gus? Cowok gak suka dengan cewek seksi. Hah? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Langsung nyalin semua. Gak apa-apa, Bu, dibilang gemuk, santai saja. Orang masalah, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, dia beri makan hati. Benar, Gus. Ya, ya. Benar, benar, benar. Lah itulah alasan kenapa kemudian kita harus berpuasa. Lah jauhnya seperti apa? Bro Pandu, kita tanya jawab. Akan ada 10 penanya yang bagus, nanti per orang saya kasih 500.000. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dan kita akan buka sesi dialog atau bertanya. 10 penanya diberikan ruang untuk bertanya, silakan. Mungkin nanti akan ada yang memandu di sana. Danis, Danis. Mas Danis, monggo. Cek. Oke. Cek, cek. Sebutkan nama dari mana ya, Mas ya? Baik. Saya maunya enggak asal nanya ya, benar-benar bertanya. Tentang boleh sesuai tema atau boleh di luar tema asalkan keluarnya dari dalam hati. Iya, betul. Oke. Kita akan mulai dari belakang dulu deh. Boleh tuh paling belakang ya. Tanya yang benar ya, jangan karena 500.000, Mas. Bagi loro monggo. Monggo Mas, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam. Nama? Assalamualaikum. Nama saya Yuda, asal dari Bandar Lampung. Status? Status jomblo. Jomblo. Aduh, kasihan banget. Nyamuk saja ditepuk pakai dua tapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Eh, jomblo. Belum menikah, belum menikah. Maksudnya. Kenapa? Belum menikah maksudnya. Oh, belum menikah. Umurmu berapa? Umur 25 tahun. Oh, 25 tahun belum menikah. Artinya 25 tahun statusmu seperti keran. Hanya apa untuk itu? Kencing tok. Iya. Ayo Yuda, tanya apa, Bro? Di sini aku sebenarnya enggak mau nanya. Aku cuma mau minta saran aja, Gus. Ini agak curhat juga sih. Apa-apa, santai aja, Bro. Jangan nangis lah, enggak usah. Aku di umur sekarang 25, kan mayoritas di usia aku udah banyak yang menikah gitu. Nah, aku ada rencana insya Allah untuk menghalalkan pasangan aku kan. Cie-cie. Datang gak dia di sini? Datang gak pasangannya? Datang yang gak? Ini Gus. Cie. Saya pikir kalian berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Kok kenapa bisa? Gus? Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Iya. Yeah. Aduh. Ya, ya. Yuda, silakan. Mau curhat, cepat sebelum subuh. Yuk. Ya. Kan alhamdulillah, kita juga udah pacaran lebih dari 8 tahun. Nah, salah kamu di sini. Pacaran jangan lama-lama, karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Terus, 8 tahun. Ya, tapi masih ada kendala nih, Gus. Apa kendalanya? Kendalanya dari pihak keluarga. Keluarga itu, salah satu saudara beliau itu belum nikah, Gus. Jadi, saya belum bisa untuk melangkah ke selanjutnya. Gitu. Ngelangkai gitu toh? Iya, seperti itu Gus. Oke. Minta saran gitu aja. Oke. Seperti itu aja. Thank you Yuga. Ya. Thank you. Satu-satu tak jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat hal di dunia ini yang tidak bisa dipaksakan. Apa Gus? Satu, cinta. Dua, ukuran baju atau celana. Oke. Tiga, ukuran BH. Empat, ukuran sempak. Kenapa? Kalau dipaksakan efeknya sama. Nyesek. Iya, iya. Aduh. Yuga, bersabarlah. Bersabarlah. Kalau hidupmu diselimuti oleh masalah, tersenyumlah, berarti kamu masih manusia. Benar, benar. Karena kalau diselimuti oleh kelapa berarti klepon. Kasihan amat. Kamu bilang sama pacarmu, apakah apa aku harus buka dealer Honda biar kita bisa one hit. Saya pikir begini ya, enggak ada dalam syariat Islam orang menikah itu harus berurutan dari yang paling tua baru kemudian adik-adiknya. Enggak ada. Enggak ada. Lima bersaudara yang nikah nomor lima dulu ya enggak apa-apa. Iya, karena jodoh kan rahasia Allah. Ya, makanya ya. Besok kalian kalau lebaran sungkem kepada mbah mbahnya ditanya, kamu masih jomblo kapan kamu kawin? Aha. Kamu jawab, lah kapan si mbah mati? Loh, karena kawin sama mati sama rahasianya Allah gitu loh. Oke, iya. Jangan baper gitu loh. Nahan lapar apa puasa nahan lapar saja kuat kok. Masa nahan baper enggak kuat? Kuat benar. Jadi enggak ada kemudian dalam syariat itu orang menikah harus kakaknya terlebih dahulu. Lah, ya. Itu memang budaya. Budaya ngelangkai. Tradisi. Tetapi bukan berarti tidak boleh dilanggar. Selama ada komunikasi dengan orang tua, selama ada komunikasi dengan kakak enggak ada masalah. Lah biasanya kalau cowok sih never mind. Yang jadi masalah ketika cewek. Nah, kakaknya belum menikah, adiknya menikah duluan. Sebenarnya enggak ada masalah. Artinya kalau memang kamu yakin, ingat Yuda, jangan pernah taklukkan pacarmu dengan I love you, tapi taklukkanlah dengan kobil tuh. Maka kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Oh, tuh benar. Mbaknya ngapa megang ini? Iya, mbaknya langsung rekam. Supaya dia alat bukti untuk orang tuanya. Oke. Ingat Yuda, kalau kamu suka dengan mbaknya, pilihannya satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Oh. Paten Yuda, yakin? Langsung ke rumah maksudnya. Apanya? Langsung ke rumah orang tua aja. Maksudnya gitu, Yuda. Bila kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya. Tapi? Tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Oh. Ayo, Nek. Mas Dani, semoga. Nanti akan kita lihat apakah curhatnya Yuda ini bagus. Kalau bagus kita kasih uang. Wow. Siap. Santai Yud. Payan mau nambah-nambah. Yang penting satu. Ini ibu-ibu di depan nih. Oh di belakang. Ini. Yang mana? Oh itu. Oh ya, di belakang. Silakan, Mbak. Sebutkan nama, alamat dan nomor telepon. Assalamualaikum. Matamu nomor telepon gitu. Modus. Silakan Mbak. Assalamualaikum Gus, saya Dian. Dian. Dari Bandar Lampung. Saya mau tanya, saya kan mualaf. Berbeda dengan orang tua ya. Gimana caranya untuk meyakinkan orang tua kalau pilihan saya yang berbeda itu benar gitu, biar diterima sama keluarga yang non muslim ya. Karena saya muslim dengan orang tua angkat, bukan orang tua kandung. Saya minta pendapat Gus Miftah untuk apa namanya bisa meyakinkan keluarga dengan pilihan saya sendiri ya. Karena saya mau berjilbab cuma agak takut kalau ketemu keluarga ya. Masih ragu-ragu. Oke. Sekian, terima kasih Gus. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dian. Mualaf Gus. Mbak Dian, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Karena tak semua bunga tumbuh dan mekar secara bersamaan. Jadi saya pikir begini ya. Soal agama, dalam Al-Quran itu kan disebutkan begini. Ketika orang tua itu mengajak kamu untuk ingkar kepada Allah, maka kamu tidak boleh taat. Maka ada istilah taat, ada istilah hormat. Dalam kapasitas sebagai seorang anak, apapun agama orang tuamu harus kamu hormati. Gak boleh kamu gak hormat sama orang tuamu. Walaupun kamu beda agama dengan dia. Tapi soal taat, kita boleh beda. Kalau kemudian dia memerintahkanmu untuk kembali ke agama lama, sementara kamu yakin dengan agamamu hari ini, kamu gak boleh taat dengan orang tuamu. Tapi walaupun tidak taat, harus hormat. Lah persoalannya kemudian adalah, kita itu ngebiah uyah, tidak bisa membedakan mana hormat, mana taat. Sama sebenarnya hubungan suami istri. Suami sama istri itu ada hormat, ada taat. Al-hurmatu khairu minat to'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Saya kemarin menegur si Atta Halilintar gara-gara dia bilang apa? Suara suami, suara Tuhan. Nanti dulu suami yang seperti apa? Ya enggak? Kalau suaminya enggak bertanggung jawab, masa dia seperti Tuhan? Ya cangkemmu. Ya ora kok. Loh, imam sholat saja boleh ditegur. Imam rumah tangga juga boleh ditegur dong. Iya kan? Jangan kemudian ketika suami sewenang-wenang sama istri, dia mengatakan suara suami suara Tuhan. Nanti dulu, hormati suamimu siapapun dia ya. Tapi jangan pernah taati ketika perintahnya mengandung kemaksiatan. Demikian juga dengan orang tua. Kalau kemudian perintahnya, oh ya kamu kembali seperti saya, so, saya tetap hormat sama bapak, tetapi saya tidak akan taat kepada bapak. Sama halnya kemarin ketika ramai-ramainya soal Habib. Saya diwawancarai sama beberapa TV, saya ditanya, bagaimana Gus Miftah memperlakukan Habib? Lihat sosoknya dan lihat perilakunya. Sosok Habibnya wajib dihormati, tapi perilakunya tidak harus diikuti. Cara yang paling gampang begini, ada 4 imam di dalam fikih yang paling terkenal. Imam sih banyak, yang terkenal 4. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau di Indonesia satu lagi, Imam Samudra. Di dalam beribadah, saya menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti saya membenci Maliki. Bukan berarti saya membenci Hanafi. Saya menghormati dia. Walaupun saya menggunakan pendapatnya Syafi'i. Contoh dalam masalah tahiyat. Soal tahiyat, Mbak Dian, dalam fikih itu ada empat cara. Yang pertama Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid, dia baru turun. Kalau Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat, sekali tok. Allah. Kalau Imam Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya gerak. Atahiyatul mubarakatuh shalawat ayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullah assalamualaikum ibadillah asyhadu alla ilaha illallah terus twing twing twing twing. Kalau Imam Hambali dari awal sampai akhir dia goyang enggak berhenti. Atahiyatul mubarakatuh shalawat ayyibatulillah. Saya pakai mana? Saya pakai Syafi'i, tapi bukan berarti saya membenci Maliki. Anda mau pakai Syafi'i boleh, Hanafi boleh, Maliki boleh, Hambali boleh. Mau begini boleh, begini begini boleh. Begini begini boleh, begini begini boleh. Ya enggak boleh begini begini. Kamu kenapa? Kita udah serius dari sini. Begini gitu. Gogus. Iya kan? Lu kan ini ilmiah. Iya, masa tangkat begini-begini? Iya. Lah artinya apa? Anda wajib hormat dengan bapak ibumu, tapi gak harus taat. Soal agama. Bagaimana saya meyakinkan? Ya cuma bisa berdoa. Karena Al-Quran mengatakan, famangsa fal yu'min, famangsa fal yakfir, yang mau beriman, sok atau enggak ya silakan. Kamu nyembah Allah, Allah enggak menambah kemuliaannya. Kamu enggak nyembah Allah, Allah juga tidak kurang kemuliaannya. Makanya yang mau beriman silakan. Tapi saya punya satu hal. Jangan pernah menghina sesembahan orang lain kalau kamu tidak mengendaki orang lain menghina sesembahanmu. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Enggak boleh. Maka Rasulullah mengatakan apa? Mau enggak ada orang menghina bapakmu? Loh, emangnya ada? Anak menghina bapaknya, ada siapa? Jika seorang anak menghina bapak orang lain, maka orang lain berpotensi menghina bapaknya. Sama, agama itu jangan pernah kamu hinakan agama orang lain kalau orang lain tidak mau menghinakan agamamu. Saya sekian ratus orang yang syahadat melalui saya, enggak ada satupun yang saya kenal dengan baik yang kemudian saya ajak. Karena saya meyakini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Enggak boleh. Saya kemarin di apartemen ada orang datang, pengurus sebuah tempat peribadatan non-Islam. Saya enggak tahu kalau dia orang non-Islam. Ketika saya ditanya soal Islam, saya jawab. Kemudian dia datang kepada saya 30 menit kemudian. Gus, boleh enggak saya dituntun syahadat? Kalau Anda cek Instagram saya, ada seorang wanita ateis dari Islandia. Ketemu saya di MNC Group, saya mau syuting. Dia datang. Saya pakai belangkon, saya pakai baju muslim, dia tanya, who are you? Saya bilang, ustadz, dia enggak paham. Akhirnya saya bilang, Muslim teachers. Baru dia paham. Kemudian dia saya tanya, kamu siapa? Audur Linda. Dari mana? From Ireland. Agamamu apa? Before I am Catholic and now atheist. Saya kaget. Kenapa kamu jadi atheist? Because God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Gila enggak? Cewek umur 20 tahun. Akhirnya sebelum saya syuting dia tanya sama saya, bro, boleh enggak saya tanya sama lu? Apa? Kenapa Islam memperlakukan perempuan sedemikian rupa? Enggak boleh disentuh kalau bukan muhrimnya, ditutup dengan hijab dan jilbab. Apa alasannya? Jawaban saya sederhana. Kamu dari mana? Islandia. Tahu enggak kamu Inggris? Iya. Di Inggris ada ratu namanya siapa? Elizabeth. Yeah. Boleh enggak rakyat biasa menyentuh ratu Elizabeth? Enggak boleh. Kenapa? Karena dianggap mulia. Jawaban saya apa? Dan di mata Islam, cewek derajatnya lebih mulia daripada ratu Elizabeth. Maka saya bilang, cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Ulang-ulang matamu, ulang. Tidak ada fotokopi. Angel, angel. Akhirnya dia apa? Bro, I will to be a Muslim. Dan sekarang dia berjilbab, melaksanakan sholat lima waktu, dan sudah bisa baca Quran dalam waktu 4 bulan. Namanya Audur Linda, from Ireland, Iceland. Dan itulah hidayah. Hidayah. Dan yang paling saya membuat merinding adalah, saya jadi bintang tamu di Kick Andy. Oke. Okay. Bersama seorang pendeta perempuan. Beliau merupakan rohaniawan di Nusa Kambangan. Bro, boleh enggak share nomornya? Itu apa, Bu? Saya mau curhat. Saya mau curhat. Dia bilang, saya sudah memurtadkan orang Islam 80 orang. Kalau ada orang mati ditembak di Nusa Kambangan, saya yang membimbing. Saya itu kalau ngomong tembak, saya jadi ingat orang cinta. Orang jatuh cinta itu seperti hukuman mati. Loh, kok bisa? Kalau enggak ditembak, ya digantung. Sorry, bro. Itulah alasan, tahu tahu hari ini alasannya apa? Kenapa saya mahal, kamu enggak jelas? Oh, gitu. Dan ternyata dia bilang sama saya begini, Mbak. Kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya satu hal, saya masuk Islam. Kaget saya. Pendeta usia 52 tahun dan dia merupakan lulusan teologi dari Amerika, S2, S3. Loh, Bu, jangan. Bagi saya agama itu tidak untuk diperdebatkan tapi untuk diamalkan. Ya, benar. Begitu dia tanya, ternyata hidayah. Makanya kamu enggak perlu meyakinkan, doakan saja. Doanya diterima apa enggak, Gus? Ya, urusan Allah. Ketika Nabi Muhammad tidak berhasil mengislamkan pamannya, dia menangis bersedih, Allah datang. Ya Muhammad, innaka lang tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena hidayah itu adalah hak prerogatifku. Kamu enggak perlu meyakinkan, doakan saja gitu. Hari ini saya belum berjilbab, Gus. Proses. Proses. Saya masih enggak enak berjilbab. Ya gitu aja enggak apa-apa kok, Mbak. Saya juga nyaman kok lihatnya. Nah, saya mau ngomong apa? Iya. Gitu ya, Bro ya. Enggak usah dengan. Terima kasih, Mbak Dian. Oke, okay, Mbak Dian, next, Mas Linis. Ya. Siapakah? Oh, ini depan nih. Itu. Apa? Depan sini, Linis. Oh, depan dulu. Ini STNK. Kok STNK, Gus? Setengah tuan yang kenceng. Assalamualaikum, Gus Miftah. Waalaikumsalam, Bu. Mau tanya ini? Iya, Ibu. Namanya siapa? Namanya Lilis dari Badar Jaya. Siapa? Lilis. Oke. Mau nanya gini, Gus. Kenapa kalau laki-laki boleh poligami? Oke. Kenapa laki-laki boleh poligami? Kalau perempuan tidak boleh poliandri. Ibu mau? Enggak. Oh, nah Ibu nanya. Cuma nanya kenapa kok laki-laki bertanya. Boleh, kenapa perempuan enggak boleh? Oke. Makasih, Gus. Thank you, ya. Ini bicara poligami nih, Gus. Kenapa laki-laki boleh poligami dan wanita tidak boleh poliandri? Oke. Iki nek kalau boleh best seller pasti. Oh, best seller gitu. Oke. Bu, kalau dia hanya singgah, kasih kopi jangan dikasih hati. Iya. Hei, dengerin kalian. Siap-siap nyanyi ya. Ini gemuyu ini buri. Kamu tahu kenapa mbaknya suaranya bagus? Kenapa? Itu yang pintar bapaknya. Kok bisa? Ketika ibunya mengandung, bapaknya rajin kirim mic. Gitu lah. Mic. Mic, iya. Oke. Balik ke topik, Gus. Balik ke topik. Ya Allah. Inilah cewek, selalu saja nyari kesalahannya cowok. Beneran. Karena cowok di mata cewek itu gak pernah bener. Seperti gula di dalam kopi. Ya. Kopi tanpa gula, rasanya pahit. Yang disalahkan siapa? Gulanya, bro. Bikin kopi gak ada gula. Tapi begitu dikasih gula, rasanya kemanisan. Yang disalahkan siapa? Gulanya bukan kopinya. Bikin kopi kemanisan. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya, namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Tuh, catet. Gitu ya. Dan yang perlu kamu ingat, cewek itu kekurangannya satu. Apa itu? Terlalu banyak mengingat. Dan cowok kekurangannya juga cuma satu. Terlalu cepat melupakan. Maka cowok jangan pernah punya salah dengan cewek. Karena cewek itu ahli sejarah. Ya. Sekali kamu punya kesalahan, 10 tahun istrimu masih ingat. Itulah cewek. Jangan. Beneran cewek dilawan. Enggak ada bener, Bro. Ya, Mi. Nanti pulang. Jadi di HP-nya dia ini, HP-nya dipegang sama istrinya. Ternyata begitu dibuka ada tulisannya nomor kontak namanya security. Kan istrinya penasaran. Begitu di call ternyata nomor istrinya. Kamu besok kalau nikah lagi toh, nikahlah sama orang Arab. Nikah sama orang Arab enak. Jadi kalau istrimu marah serasa mendengarkan tartil Quran. Maka juga kamu jawab sadaqallahul adzim. Untung istri enggak dibawa. Lanjut, Gus. Santai aja, Bro. Poligami ya. Kok kamu takut banget sama istri sih? Kok takut banget sama istri? Saya bukan takut. Kenapa? Tapi menghargai dan menghormati. Wow, hargailah wanita, betul? Benar. Berapapun harganya. Kebablasan, sorry. Bu Lilis, kenapa cowok boleh poligami, cewek gak boleh poliandri? Ya. Saya kasih logika yang paling sederhana. Ibu, ini ada 4 gelas. 1, 2, 3, 4. Nah, sendoknya 1. Sendok dari sini masuk ke gelas kedua. Gelas kedua masuk ke gelas ketiga. Gelas ketiga masuk ke gelas keempat. Begitu 4 gelas ini semuanya hamil. Ada kasus enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena yang tahu yang menghamili 1 sendok. Ini menghamili sini, menghamili sini, menghamili sini, menghamili sini. Clear? Ya. Jadi anaknya ini juga dari sini, anaknya kedua juga dari sini, demikian juga yang keempat. Sekarang pertanyaannya kasusnya saya balik. 1 gelas 4 sendok. Kalau kemudian gelas ini kotor atau menjadi anak, punya anak. Pertanyaan saya, ini anak dari sendok yang mana? Mudara kowe. Ayo, kowe arepe ngopo kowe? Bapakne sapa itu? Yeah. Dan ini adalah tradisi orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau nyari mantu untuk anaknya, kalau rumah ada anak ceweknya dikasih bendera tinggi. Lah cowok-cowok yang suka dengan cewek itu datang untuk melamar dan menikmatinya. Icip-icip calon temanten putri. Oke. Okay. Nah, caranya gimana? Dipanggil satu-satu. Ayo, nomor satu, Gus Miftah. Wah, mangkat set itu loh. Nomor dua, MC. Wah. Terakhir, Iwan. Lah pertanyaannya, siapa yang dipilih jadi mantu? Sampai dia hamil. Begitu hamil, anaknya lahir, dilihat mirip siapa? Wow. Gak ada mirip ternyata. Kalau kemudian wajahnya cakep, oh ini jelas anaknya Gus Miftah. Wah. Nih, wajahnya gak enak nih pas ini. Beneran, yakin gue. Kalau udah, benar-benar. Kalau jelek, anaknya MC. Pasti gitu. Enggak. Oh gitu ya. Kalau anaknya agak belok-belok, oh MC. Oh, gitu. Okay. Ya, ya. Yang menjadi persoalan, kalau wajahnya mirip saya, kakinya mirip dia, anaknya siapa? Maka itulah alasan sederhana kenapa Islam boleh poligami, enggak boleh poliandri. Minimal soal keturunan akan bermasalah. Oke. Satu gelas dimasuki sama 4 sendok, pasti masalah dibandingkan satu sendok masuk 4 gelas. Langsung dia telepon, "Mas, aku enggak jadi poliandri." Aku enggak jadi poliandri, "Mas, silakan poligami." Santai, Bu. Santai. Santai aja, Bu. Jadi, jawabannya itulah alasan sederhana boleh poligami, enggak boleh poliandri. Oke, Bu ya. Pertanyaan paling bagus ini. Kandidat 500.000. Ya, oke. Okay. Insyaallah sawah kok weteng kabeh to, Bu. Oke, okay, next. Next. Silakan. Ini nih, Nes. Ya. Nih, dekat aja dulu nih. Ini, macan. Ya, Ibu, silakan. Oh, ada pujian. Selamat datang, Bu. Pujian ada Thomas. Ibu Holiso. Ah, Ibu itu, bukan? Iya, Ibu. Oh, Ibu. Sehat-sehat, Bu. Ya, lain, next. Orang berakot loh, Mbak. Macan, Mbah. Kenapa? Aum ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sisi, saya dari Bandar Lampung. Mau tanya Gus. Saya juga mau jawab, ngapain sih? Jangan kenceng-kenceng sih. Gini Gus, saya kan sudah pernah jadi janda. Iya. Masuk L. Sudah pernah, tapi saya sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi. Emang bener Bu, janda semakin di depan. Alhamdulillah sudah menikah lagi Gus. Hmm. Cuman saya kadang bingung gitu dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang lain, tetangga. Menganggap saya itu tetap janda gitu, padahal saya sudah menikah, padahal saya sudah punya anak lagi gitu loh Gus. Doyan Bu ya. Jadi saya mau tanya gini Gus. Apa pertanyaannya Bu? Gimana caranya merubah image gitu loh Gus. Okay. Yang saya dulunya janda, padahal saya sudah menikah, tapi orang selalu menganggap saya janda gitu loh Gus. Makasih Gus, gitu aja. Assalamualaikum. Okay. Pertanyaannya adalah supaya stempel janda menghilang. Oke. Supaya stempel janda menghilang. Aha. Tapi saya pikir-pikir nikah dengan janda tuh enak loh Bro. Loh kok? Ibarat naik kuda gak perlu diajari, lari sendiri. Iya. Itu janda, apalagi yeah. Jandanya pakai baju macan kan. Nah, wow. Wow. Ternyata di Bandar Lampung janda lagu keras. Lagu keras. Tapi Ibu bahagia atau Bu ya? Bahagia. Alhamdulillah. Bu, kadang-kadang kita itu memang harus mendengarkan omongan orang lain. Ya. Iya kan? Benar-benar Gus. Kalau orang Jawa bilang apa? Poso micek, poso budek, poso bisu. Matanya ditutup, telinganya ditutup, mulutnya ditutup. Ngapain kita ngurusin omongan orang lain, Bu? Ketika ada orang lain memperhatikan kekuranganmu, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah, wow. Benar-benar. Apa kelebihanmu? Minimal berat badan. Kok sama? Kalau saya begini kok, Bu, hidup itu santai saja, jalan aja, jangan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Ya, makanya solusinya sederhana. Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang. Sesederhana itu, Bu. Saya itu kan menjadi orang yang terbiasa dengan bulian. Saya ngaji di kafe dibully, mengislamkan daddy dibully, begini dibully, dan seterusnya. Bagi saya gak ada masalah. Itu tadi, kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Gak urusan orang itu ngomong apa kepada kita. Tapi yang paling tidak saya suka satu, Bro. Ya. Ketika kita dirasani sama orang, dibully sama orang, kita dengan gampangnya ngomong begini, ah gak apa-apa aku dibully, toh Kanjeng Nabi juga dibully. Perbandingannya kejauhan. Kalau Kanjeng Nabi itu dimusuhi orang, musuhnya pasti salah, Kanjeng Nabi pasti benar. Kalau kita dimusuhi orang, kita bisa benar, musuh kita bisa salah, atau sebaliknya, musuh kita benar, kita yang salah. Makanya kalau ada orang perbandingannya dengan Kanjeng Nabi, please deh, terlalu jauh, Bu. Kalau saya dibully, ya saya yang salah, selesai tuh. Maka saya pikir gak ada kemudian cara lain menghilangkan stigma janda, kecuali dijalani saja. Saya lebih suka jalan daripada lari, kenapa? Karena kalau ada masalah, saya lebih suka mencari jalan keluar, bukan lari dari masalah. Bu, ya. Gitu, Bu Sisi. Anaknya berapa, Bu? 6. Ya Allah. Produktif, ya. Wah, kok bukan produktif, metengan. Kan macan. Anaknya 6. Kayak dia tuker sandal aja meteng kok dia itu. Oke, yuk. Next. Yang muda mana yang muda? Atas, di sana, atas, sana. Atas. Mana? Oh, di atas. Oh. Silakan, Mas. Perkenalkan, Gus. Nama saya Maulana, saya dari PCU. Kok namanya sama dengan saya? Miftah Maulana Habibur Rahman. Oh, jangan-jangan ya, bayi yang tertukar kayak Gus. Ya, Maulana. Saya ingin bertanya tentang jodoh, Gus. Iya. Pantesan kamu sendirian. Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang jodoh itu? Nah, yang diperjuangkan itu hilang, yang dipasrahkan juga hilang. Jangan nangis, Maulana. Kemudian yang sudah menikah pun bisa hilang. Oke. Jadi, menurut Gus Miftah, bagaimana jodoh itu yang sebenarnya? Oke. Makasih, Gus. Maulana, kamu pilih mana? Ada rasa tapi gak ada status, atau ada status tapi gak ada rasa? Nah. Iya. Kamu pilih mana? Ada rasa gak ada status. Cowok sekarang prinsipnya ngeri. Gak penting jadian, yang penting kejadian. Dodot, codot. Maulana. Kamu dari Pringsewu ya? Pringsewu. Yang berpergian tolong hati-hati, yang di hati tolong jangan pergi. Maulana, jodoh itu siapa? Jodoh itu adalah orang yang mau sama kamu. Ya. Simple kan? Benar. Secantik apapun dia gak mau sama kamu, ya dia bukan jodohmu. Agak ngelus ya. Ya, Gus. Kenapa kamu ngelus dada? Ya, secantik apapun dia bukan jodoh. Iya. Dan yang perlu kamu ingat, kalau jodoh pasti ketemu. Di mana? Okay. Di pelaminan. Sebagai apa? Tamu. Ini lebih. Yang sabar ya, Maulana ya. Kan ayatnya jelas. Ar-Rum 21 itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ya. Allah ciptakan dari jenismu sendiri pasangan. Aha. Jadi ingat, nikah itu dari jenismu sendiri. Artinya apa? Manusia dengan manusia. Benar. Kalau manusia dengan ular itu namanya halu. Oha. Yang pernah saya bahas di podcast sama Deddy Corbuzier. Oh, cewek nikah dengan ular. Ah, ngomong apa? Enggak ada. Wong banji aja enggak ada kok. Saya itu meyakini banji itu enggak ada, karena dalam fikih itu namanya bukan banji, tapi hunsa. Hunsa itu berdua jenis kelamin. Jadi ada cowok, ada cewek. Contohnya kemarin pemain bola voli TNI, dia kena penyakit namanya hipapostia. Jadi dari kecil dianggap cewek, ternyata cowok. Lah, manganang. Jadi bagaimana dia diselesaikan? Dilihat, kalau dia lebih banyak ke ceweknya, maka yang cowok ditutup. Demikian juga sebaliknya, itu namanya hunsa. Kalau banji sekarang itu kan gak seperti itu. Itu karena salah pergaulan. Beneran. Wong saya punya banyak pengajian banji-banji di Jogja kok. Kemarin sebelum Ramadan telepon saya, Gus, apa? Saya mau tobat. Seweneng saya. Caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Ya Allah. Dancok. Tak mikir tobat, ternyata berjilbab, Bro. Aduh, parah. Warna ini lagi berendak gitu ya. Iya kan. Jadi kan kalau di Jogja itu masuk ke Prambanan, dari pondok saya sekitar 5 kilo, itu lampu merah. Di lampu merah itu anak-anak banji gitu pada ngamen gitu. Kalau mobil saya datang, saya ngambil uang 50 ribuan, saya bagi satu-satu. Begitu masuk sini, ya Allah, susunya rontok, Bro. Ternyata dia Suzuki. Ketoknya susu, bono kaos kaki. Jadi, Allah pasti menciptakan manusia berpasang-pasangan, termasuk Maulana. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Loh, kan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kalau kamu tidak punya pasangan, berarti kamu bukan manusia. Kalau ada orang bilang begini, Maulana, ah, truk aja gandengan kok. Kamu jawab, truk gandengan, iya. Kenapa kamu sendirian? Gak apa-apa, Ferrari sendirian juga keren. Santai aja, bro. Maka sejumlah-jumlahnya Maulana pasti akan berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Atiku rasane. Santai aja, bro. Insya Allah ada jodohnya. Ada jodohnya. Arum 21 jawabannya. Pasti. Jadi jodoh itu yang Allah inginkan, bukan yang kamu ingini. Gitu loh. Yang Allah kehendaki, bukan yang kamu kehendaki. Jadi manut saja sama Allah, bro. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya, ya Allah. Kejem dikit lah doanya. Ya kan kamu tadi bilang, yang nikah saja masih bisa putus. Santai aja, bro. Ya kan? Optimis. Ya. Kita harus optimis. Hidup optimis. Kita kasih contoh. Karena orang-orang kayak Maulana ini sering cemas. Coba Maulana dijawab. Bayangkan kalau Maulana berada di tengah sungai, naik perahu. Perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang kamu lakukan? Jawabannya satu, bro. Tadi saya bilang, bayangkan kalau kamu naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai, di sekelilingnya banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya satu, berhenti membayangkan. Karena orang itu selama ini cemas, karena khawatir dengan masa depannya. Besok jodoh saya siapa, kalau saya nikah bagaimana? Ingat, kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kamu buang waktu untuk cemas, menghadapi sesuatu yang belum pasti, mendingan kita persiapkan untuk menghadapi. Santai, bro. Itu. Hidup jomblo. Saya doakan Maulana segera menikah. Amin. Amin. Yalah. Janda anak 15. Amin. Ya, next. Oke, okay, sebelumnya, silakan, tapi sebelumnya kita mau terima kasih dulu ya sama yang sudah mendukung acara kita pada malam hari ini. Telkom. Iya. Ayo, ada Mas. Telkom, ada Paragon, ada apa lagi nih? Ada Unsilent. Paragon, ada Unsilent. Kita mengucapkan terima kasih tentunya untuk Pinet by Telkom, anak perusahaan Telkom yang bergerak di Pinbay, gerbang transaksi digital yang tentunya terkoneksi dengan berbagai sumber dana seperti kartu, kredit, debit, e-money, sehingga menjadi solusi bagi merchant untuk bertransaksi. Lantas juga untuk Unsilent Cafe, thank you, tepuk tangan buat Unsilent. Solusi nongkrong anak muda kekinian di Lampung. Jadi live music juga bukan hanya hari ini saja, Gus. Oh, biasa ada live music ya? Setiap hari, setiap jam. Gempor-gempor loh. Tapi ini memang lagi happening banget, Unsilent di Lampung. Karena musik itu solusi. Jadi kalau saya merasa nasib saya buruk, saya langsung nyanyi. Apa ya? Karena di situ saya baru sadar. Kenapa, Gus? Ternyata suara saya lebih buruk daripada nasib saya. Kita juga ngucapin terima kasih untuk Royal The Paragon, jaringan kos eksklusif terbesar di Indonesia. Betul, dan tentunya yang sudah hadir di sini pada malam hari ini ada Bajihan di sana. Bajihan, terima kasih juga sudah mendukung dan membantu acara ini. Dan juga terima kasih untuk Mbak Nuni, serta juga untuk Dr. Muhammad Kadhafi yang juga sudah membantu dan melancarkan acara ini. Sekali lagi terima kasih, terima kasih. Kita terus mengucapkan terima kasih. Gus, kalau bisa jangan sekali di Lampung. Itu jawabannya. Ini aja kemarin saya baru dapat kepastian dari pihak sponsor H-3. H-3? H-3. Oke. Karena jadwal saya dengan Telkom padat, terus saya minta di Lampung. Kebetulan saya punya program dengan Bro Erick Thohir dan kawan-kawan. Alhamdulillah baru H-3 disetujui. Disetujui. Dan konsepnya pun bukan pengajian, yang ngobrol saja gitu. Ngobrol saja. Makanya kalau di luar sana kok bisa bikin acara? Kalian ngopi, saya datang, kan itu saja. Kita ngobrol bareng gitu. Dan ternyata asik kan? Dapat jalan keluar kan? Iya, gitu kan? Karena kalau Unsilent ngundang saya jelas. Gak ada anggaran. Oke, okay. Mas Dennis, berikutnya silakan. Ya, next. Silakan. Oh, ini penggemar saya pasti pakai belangkon. Insyaallah, guys. Insyaallah. Insyaallah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Letu Adem Luthi Wicaksana. Letu. Siap. Kalau kamu peletu. Oke, guys, alhamdulillah podo-podo niki ngleresi Abah, nggih podo-podo bojo kusumane, kula nggih lahir teng Bandar Lampung, Mbah. Oh, di Bandar Lampung. Kuliahe nggih teng Jogja, dimana? Sami teng AAU Akademi Angkatan Udara, Mbah. Ya, alhamdulillah. Kebetulan bertugas di Lanut Pangeran M. Bunyamin. Riene Asraksetra, Abah. Insyaallah mangke ngundang Abah teng Asraksetra. Amin. Insyaallah. Di sini wonten sing ajeng kula tangleti bah terkait masalah ibadah. Karena kaitane terkait masalah ibadah. Ibadah. Ibadah kaitane dengan tema tadi yang sudah diusung. Kita kadang-kadang masih bertanya-tanya masalah riya, bah. Kalau kita ibadah itu pengen diliatin komandan, kemudian kita ibadah pengen diliatin kawan-kawan, itu kan sama saja dengan riya, bah. Kira-kira gimana teknisnya, gimana caranya untuk kita menghindari riya tersebut? Karena gak, alhamdulillah, sama-sama ini juga, bah, insyaallah bergerak juga di bidang dakwah. Mudah-mudahan selalu tawakal seperti apa. Insyaallah mudah-mudahan mohon pencerahan, bah. Ya. Matur sembah nuwun, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Letu, siapa nama jenenge? Lutfi. Letu Lutfi. Jadi gini, bro. Saya ditanya, Gus, gimana kalau ada orang ngajak sedekah kemudian diposting di Instagram? Apakah itu pamer? Nanti dulu. Yang diposting belum tentu pamer, yang enggak diposting belum tentu ikhlas. Saya dulu ketika dikritik ngaji di klub malam, oh itu Miftah pasti enggak ikhlas. Pasti hanya jualan agama dan lain sebagainya. Manusia itu tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Kamu ikhlas apa enggak, itu yang tahu cuma kamu sama Allah. Seperti abang becak, mau belok kemana, yang tahu cuma dia dengan Allah. Mama lah, mau belok kanan apa kiri, itu yang tahu dia hanya dengan Allah. Gimana mama itu, rating kiri belok kanan kok. Namanya siapa? Sisi. Aum, sisi aum. Aum. Jadi, wilayah niat itu kita gak bisa masuk. Maka ketika kemudian Rasulullah ditanya definisi ikhlas itu apa? Ya Rasulullah, mahuwal ikhlas. Anjing Nabi, ikhlas itu apa? Nabi tidak langsung menjawab. Dia tanya sama Malaikat Jibril, Bril, mahuwal ikhlas. Jibril gak langsung jawab. Dia tanya sama Allah, ya Rob, mahuwal ikhlas. Jawaban Allah diberikan kepada Jibril. Jibril, ikhlas itu adalah salah satu rahasiaku yang aku tempatkan di hati hambaku yang tidak seorang pun tahu kecuali aku dan hambaku. Jadi Gus Miftah hari ini sowan ke Lampung, niatnya apa? Yang tahu cuma saya dengan Allah. Kamu gak bisa masuk wilayah saya. Saya gak tahu niat kamu apa. Maka kalau kemudian orang mengatakan ini ikhlas, ini enggak, nanti dulu. Yang diperlihatkan belum tentu gak ikhlas, ya kan? Yang disimpan belum tentu ikhlas. Nah, untuk belajar itu, apa yang harus kita lakukan? Itulah kenapa kita diperintahkan puasa. Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. You mau pamer sholat? Gampang. Ambil HP, rekam. Guys, traweh, guys. Gitu. Ya kan? Orang sodakoh. Nanti bilang ya. Ketika saya nyumbang, diumumkan, tapi jangan sebut nama saya. Hamba Allah. Hamba Allah nyumbang untuk masjid 10 juta. Di bawah teriak. Itu saya, siapa? Bu Sisi. Pertanyaan saya, Mas Lutfi, bagaimana Anda mau pamer puasa? Apakah orang berpuasa itu yang mulutnya meletek-meletek? Orang sawen juga bubirnya pecah-pecah. Ya. Apakah orang puasa itu mulutnya bau? Dia enggak puasa juga bau. Makasih. Ya. Ya kan? Enggak. Kamu tahu kenapa orang puasa mulutnya bau? Kenapa, Gus? Karena enggak pernah diangetin. Milo, kalau kamu pengen mulutmu enggak bau, cangkemmu diinget. Minimal di kulkas. Angel-angel itu loh. Gak bisa dipamerkan, bro. Kenapa? Karena asaumu li wa ana ajzibih. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan langsung membalasnya. Kenapa? Karena gak bisa dipamerkan, bro. Ya. Makanya hari ini kalau ada orang teriak-teriak, eh, rumah makannya tutup, ganggu orang puasa. Berarti dia gak ikhlas malam. Saya kalau puasa, restoran buka, saya gak ada urusan. Karena tidak semua orang Indonesia orang Islam. Ya. Karena gak semua orang sehat. Karena juga masih ada anak-anak dan lain sebagainya. Maka puasa itu mengajarkan kita untuk mempunyai kepekaan sosial. Kalau kita tersinggung dengan restoran yang buka, seharusnya yang paling tersinggung itu siapa? Orang miskin, bro. Kita cuma sebulan lewat restoran buka di bulan puasa. Yeah. Orang miskin saban hari sepanjang tahun lewat restoran dan dia tidak pernah tersinggung. Makanya bulan puasa itu yang perlu ditutup bukan restorannya, tapi cangkemnya. Maka kenapa diam itu adalah emas. Berarti selingkuh itu mas. Kenapa? Karena selama ini orang selingkuh diam-diam. Anyar ya, anyar. Berat ini urusannya. Tinggi ini. Kok aku dapat itu ya? Padahal aku gak ngerencanain itu loh, bro. Yang jelas diam itu mas. Kalau besok lebaran istrimu minta emas diperintah, diam. Benar. Itu saja. Waktu adalah uang. Makanya kalau kamu ngajak teman, yuk nongkrong di Unsilent. Sorry, saya nggak punya waktu. Berarti dia tidak punya uang. Simple. Simple life. Jadi gitu ya, kita nggak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Niatnya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Ya. Oke. Okay. Udah 6 ya ini ya berarti? Udah 6. Ya? Sudah 6. Padahal saya punya stok uang 5 juta untuk 10 orang. Nah. Ya, 7. Sampai jam berapa ini izinnya kafe? Jam 10 ya? Jam 10 ya? Jam 10. Yus, diskon titik. Ya. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Kok sing takon lanang, tok tok. Lanjut nih, Gus. Ayo. Lanjut. Lanjut, bro. Kenalkan nama saya Elvi Ramadan, Gus. Dari siapa? Sini aja. Elvi Ramadan. Oh, Elvi Ramadan. Dekar juga, Gus. Oh. Ya, ada dua ini, Gus. Satu aja lah. Oh. Satu pertanyaan, satu pernyataan, Gus. Oh. Susu tak antem lho, weh. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu sedangkan di depan mata tuh ada yang buat nafsu, Gus. Codot. Res? Ya, terus, Mas. Ya. Pernyataannya yang ini, Gus. Kawan-kawannya saat ini nanti mau foto bareng, Gus. Modus. Ini pasti asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Elvi asli orang kampung ya? Asli. Asli orang kampung ini, Gus. Ya, gue mengan kudai. Gue mengan kudai, Gus. Aku makan dulu. Oh. Saya tuh bisa bahasa Lampung dikit-dikit bisa kok. Siap. Kampung nian. Itu kampung itu kalau bahasa Madurnya adalah patek celeng. Apa? Anjing hitam. Oke, pertanyaan itu silakan, Gus. Tadi tanya apa ya? Apa tadi? Pertanyaannya bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Itulah dari dulu itu adanya hawa nafsu. Kenapa? Nah. Karena yang membuat nafsu itu hawa. Tapi yang selalu salah Adam. Iya. Dari dulu itu yang bikin salah hawa. Tapi yang selalu dianggap salah Adam. Adam. Contoh, orang makan buah khuldi itu permintaan siapa? Hawa. Yang salah siapa? Adam. Kena. Maka dari dulu, itulah alasan kenapa cewek sekarang kalau diajak makan sama pacarnya atau sama suaminya, jawabannya apa? Dek, makan di mana? Jawabannya terserah. Kenapa cewek kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena cewek pernah punya pengalaman salah milih makanan. Lihat di surga semuanya boleh, malah milih khuldi. Goblok kan itu loh. Oh, jadi gitu ya? Iya kan? Iya. Dari dulu tuh yang bikin masalah hawa. Kenapa namanya hawa nafsu? Karena yang bisa membuat saya nafsu cuma hawa. Kalau Adam untuk apaan? Benar. Makanya kenapa saya gak suka dengan cowok? Karena hawa nafsu bukan Adam nafsu, bro. Makanya kalau cewek itu pasti cerewet. Karena hawa. Mulutnya terbuka. Hawa. Kalau cowok harus pendiam. Adam. Ditutup ya, Gus. Tutup. Ya? Adam. Jadi bagaimana cara mengendalikannya? Soal pandangan, Sayyidina Ali dikatakan, Ya Ali, la tasbih nadra fa innalakal ulal a fa innalakal ula wa la salakal akhir. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan yang kedua. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Maka, bro, kalau lihat cewek cukup sekali, langsung dilempar set, yang jadi masalah set, sana ada juga. Berarti banyak pilihan. Jadi, pandangan cuma sekali. Maka kalau ada cewek cantik pandang sekali, tapi yang lama. Enggak ya, set langsung ditarik, bro. Lah mengendalikannya pakai apa? Pakai puasa. Makanya saya itu kalau ngaji di klub malam, kok jatuhnya siang? Kan ngaji saya di klub malam bisa siang, bisa sore, bisa malam. Ya. Kalau siang, saya cari waktu dalam keadaan berpuasa. Karena orang berpuasa itu ahadulil basor wa ahsonulil farji. Karena orang berpuasa itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maka puasa itu mengajarkan kita, bro, tidak untuk membunuh nafsu, tapi mengatur nafsu. Malaikat itu punya iman, gak punya nafsu. Setan itu punya nafsu, gak punya iman. Lah manusia punya iman, punya nafsu. Iman itu rem, nafsu itu gas. Manusia yang selamat, yang tahu kapan harus pakai iman, kapan pakai nafsu, kapan ngegas, kapan ngerem. Ngaji, gas. Taraweh, gas. Kumpul istri, gas. Kumpul istrinya tetangga, gas tak ajar loh. Rem. Oke. Ini karena sudah jam 10 lebih, gak enak sama teman-teman aparat. Ya, jadi gitu bro ya, dikendalikan dengan menggunakan iman. Oke. Kita sudah 7 pertanyaan. 7 penanya. Yang 7 penanya tadi siang sudah tanya, silakan maju ke depan semuanya, saya kasih uang 500.000. Baik, ini semua 7. Tadi yang nanya silakan maju. Bonus foto. Diiringi pelan-pelan, Mbak. Inilah dia 7 penanya. Yang nanya silakan turun, semuanya dikasih uang. Yang nanya silakan turun, semuanya dikasih uang. Maulana, saya ingat langsung Maulana yang di atas. Maulana di atas ya. Silakan. Ah, dada aja. Yuk, aja di sini. Monggo, silakan di bawah. Oke. Okay. Danis. Mas Danis. Udah ada. Terima kasih. Dan best pertanyaannya adalah, kenapa cowok poligami cewek gak boleh poliandri? Tepuk tangan dong. Apa? Ya, doain. Ibunya siapa sakit? Ibu Yuda, mudah-mudahan segera sembuh ya. Al-Fatihah. Danis, ayo, semuanya dikasih uang. Gak usah diamplopin, gak apa-apa Nis. Oke, senyum. Terima kasih kepada Paragon yang support kita malam hari ini. Ya. Untuk voucher yang kita berikan berupa uang. De Paragon. Ya? Kebetulan saya komisaris di De Paragon. Itu kos tereksklusif kos eksklusif di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Cek ya, ini insya Allah segera hadir di Bandar Lampung. Oke, saya baru nyari lokasi. Siap. Monggo silakan Gus. Ya. Siapa namanya tadi? Lutfi. 500 ribu untuk Lutfi. Terus yang kedua tadi siapa namanya? Elvi. Ya, makasih. Mbak Dian, makasih ya Mbak ya. Enak amat ya ngaji gratis dikasih uang. Ya silakan. Ini macan. Mbak Sisi Aum. Ya deh, saya di sini foto yuk. Monggo silakan Gus. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bro and Sis, terima kasih hadirnya. Dan sebagai konklusi malam hari ini akan saya sampaikan, ingat. Ingat, orang cerdas itu ialah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya, bukan kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai alim, bukan sudah alim baru berdakwah. Dia datang ke masjid sampai tua, bukan tua baru ke masjid. Dia beramal sampai ikhlas, bukan ikhlas baru beramal. Keep istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Ya, istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan ciri orang istiqomah adalah ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah. Dan tetap bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertemuan dan perbincangan yang sangat luar biasa, Gus Miftah. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang sangat berarti bagi kita semua. Dan kita diberi kesempatan untuk kembali berjumpa. Doa ya, amin, dengan Gus Miftah. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Telkom yang sudah mensponsori acara ini. Juga terima kasih untuk Anselen yang sangat luar biasa memberikan ruang kepada kita semua. The Paragon, thank you. Okay. Boleh berfoto, tapi nanti jangan bertumpuk ya. Jangan menumpuk. Terima kasih untuk Mbak Nuni. Terima kasih untuk Mbak Jihan yang sangat luar biasa sudah membantu acara ini. Terima kasih juga untuk Mas Kadhafi.